Kembalilah, kembalilah, wahai diri yang lupa. Sehitam apapun sang wajah. Kembalilah, kembalilah, wahai diri yang lalai. Sejauh apapun kau melangkah. Kembalilah, kembalilahnya kepada Allah. Karena Dia yang Maha Pemurah. Kembalilah, kembalilah, meski bertumpuk dosa. Karena Dia akan menghapusnya. Dalam hidup tak mungkinlah engkau akan sempurna. Meski beribu tahun kau mencoba, tak ada yang suci berdiri di atas dunia. Menjalani sang hidup tanpa noda. Kan kemana kau sembunyikan, kemana kau berlari. Di wajahnya semua bermuara. Dalam hitam